Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di majlis rutin kita, yaitu kita membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan yang baru, yaitu tentang kitabus siyam. Tentang kitabus siyam, kita sudah menjelaskan definisi dari as-siyam, puasa. Naam. Dan rukun dari siyam, rukun itu secara bahasa artinya pojok dari sebuah bangunan. Pojok dari sebuah bangunan, misalnya bangunan segi 4, 6, maka yang paling pojok atau sikunya, siku dari bangunan tersebut disebut dengan rukun. Dan biasanya rukun atau pojok atau siku dari bangunan tersebut merupakan sisi yang paling kokoh, sisi yang paling kuat. Barakallahu fikum. Sehingga apabila salah satu dari rukun tersebut hilang, maka bangunan akan rusak, bangunan akan roboh, bahkan sampai bisa roboh. Begitu pula di dalam ibadah, di sana ada rukun-rukun ibadah. Nah, di dalam sholat ada rukunnya, di dalam siam ada rukunnya. Terkhusus pada siam, rukun daripada siam ada dua sebagaimana yang sudah kita sebutkan, yaitu al-imsak, menahan. Naam, menahan diri dari mufattirat, hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Dan rukun yang kedua adalah an-niyah. An-niyah, niat. Naam. Kemudian juga sudah kita jelaskan hukum dari siam Ramadan dan dalil dari hukum tersebut, bahwa hukum dari siam Ramadan wajibun, wajibun aini atau fardu ain, fardu ain, wajib setiap bagi setiap individu. Dalilnya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa siam Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam, dan dalil yang ketiga adalah al-ijma', kesepakatan dari ummatul Islam, kesepakatan dari para ulama. Barakallahu fikum. Dan bahkan kita mengatakan orang yang ragu akan kewajiban dari siam Ramadan, maka diantara ulama, sebagian dari ulama mengatakan bahwa dia telah kafir. Ada orang yang mengatakan bahwa shaum Ramadan itu tidak wajib, maka dia telah kafir walaupun dia berpuasa setiap Ramadan. Ibarat dia mengingkari kewajiban salat. Karena barakallahu fikum, tentang siam Ramadan ini merupakan kewajiban dari siam Ramadan adalah sebuah ilmu yang harus untuk diketahui. Tidak ada uzur, tidak ada uzur bagi siapapun yang mengatakan bahwa siam Ramadan itu dia mengatakan bahwa saya tidak tahu tentang hukum siam Ramadan, atau dia mengatakan bahwa siam Ramadan itu tidak wajib. Tidak ada uzur. Kenapa demikian? Karena hal ini minal ulum allati min al-ma'luma min ad-dini bid-darurah, yang mana pengetahuan tentang hukum ini sifatnya daruri, sifatnya harus. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di sini ada tiga dalil tentang kewajiban dari siam Ramadan. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa kewajiban dari siam Ramadan itu ada tahapan-tahapan. Awal mula siam Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang kita amalkan sekarang ini. Nah, tidak seperti ini. Perlu diketahui bahwa siam Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, pada tahun kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan siam Ramadan sebanyak 9 kali. Nabi Muhammad shoma Ramadan tis'a Ramadanat. Beliau melaksanakan siam Ramadan sebanyak 9 kali. Karena siam Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan pada mulanya, pada awal diwajibkannya siam Ramadan tidak seperti yang kita amalkan sekarang. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapan yang pertama, kewajiban yang pertama, hal ini sebagaimana yang dikatakan, apa yang kita sebutkan tadi, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Mu'ad bin Jabal, yang mana beliau menyatakan bahwa puasa Ramadan itu ada 3 tahapan, kata beliau. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, beliau mengatakan uhila as-siyam salasata ahwalin. Siam Ramadan itu diwajibkan dengan 3 tahapan, dengan 3 tahapan. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan wa kana lis-shaumi ratsbun thalathun. Puasa Ramadan itu ada 3 tahapan, kata beliau, kewajibannya. Ihdaha, yang pertama adalah ijabuhu biwasfit takhir. Pengwajibannya dengan tata cara pilihan. Seseorang boleh memilih antara berpuasa dengan membayar fidyah, mana yang dia sukai. Ini yang pertama. Yang kedua, tahattumhu lakin as-shaim. Yang kedua, tidak ada pilihan, semua yang mampu wajib melaksanakan siam Ramadan. Tahapan yang kedua, pilihan tersebut dihilangkan. 6. Barakallahu fikum, menjadi semua yang mampu harus melaksanakan siam Ramadan, akan tetapi lebih berat daripada tahapan yang ketiga. Akan tetapi lebih berat dari tahapan yang ketiga. Pada tahapan yang kedua ini ada sebuah ketentuan. Ada sebuah ketentuan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Idza nama qabla an yat'am haruma 'alaihi at-ta'amu wasyarabu ila al-lailatil qabilah." Kalau seandainya dia tertidur sebelum dia makan atau sebelum dia berbuka. Nah, sebelum dia berbuka dia tidur. Ketika masuk waktu berbuka atau terbenam matahari, kemudian dia tidur pada saat tersebut setelah terbenamnya matahari, maka diharamkan bagi dia untuk makan dan minum sampai malam berikutnya. Nah, sehingga oleh karena itu dia bisa menjalankan ibadah puasa sampai 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Barakallahu fikum. Ini tahapan yang kedua. Ada sebuah ketentuan. Naam, bagi yang tidur sebelum berbuka, naam, maka dia harus menjalankan sebuah ketentuan, dia tidak boleh makan pada malam hari itu, kemudian pada pagi harinya dia melanjutkan puasa sampai sore terbenamnya matahari, kemudian setelah itu baru dia boleh berbuka. Tapi kalau dia tidur lagi ketika saat berbuka, naam, maka lanjut lagi. Naam. Barakallahu fikum. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, barakallahu fikum, pada tahapan yang ketiga dimansuhkan ketentuan yang kita sebutkan tadi. Dimansuhkan atau dihapuskan ketentuan yang tadi, yaitu semua orang wajib untuk mengamalkan ibadah shaum Ramadan, barakallahu fikum, bagi yang mampu, dan tidak ada ketentuan bagi orang yang tertidur pada saat berbuka atau sebelum dia makan untuk berbuka, maka dia tidak ada ketentuan bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Dia boleh makan dan minum walaupun dia tertidur pada saat berbuka. Ini tahapan yang ketiga, dan inilah yang kita amalkan sampai pada saat sekarang ini. Perinciannya bagaimana? Perincian dari tiga tahapan tersebut akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu pilihan, tahapan pilihan. Tahapan pilihan, barakallahu fikum, hal ini berdasarkan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kemudian lanjutannya seterusnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang-orang yang menyanggupi melakukan ibadah shaum Ramadan. Nah, ini pada tahapan yang pertama, dia sanggup untuk berpuasa, akan tetapi diperbolehkan bagi dia untuk menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyahnya adalah memberikan makan kepada seorang miskin. Memberikan makan kepada seorang miskin untuk satu hari puasa yang dia tinggalkan. Berarti kalau 30 hari yang dia tinggalkan, dia memberikan makan kepada 30 orang miskin. Naam. Barakallahu fikum. Ini tahapan yang pertama. Akan tetapi Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi kalau kalian berpuasa, itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Barakallahu fikum. Nah, jadi pada tahapan yang pertama ini seseorang boleh memilih walaupun dia sanggup untuk berpuasa, sanggup dan dia kuat. Dan tidak ada mudarat kalau seandainya dia melaksanakan puasa. Akan tetapi pada tahapan yang pertama ini diperbolehkan bagi dia untuk memilih antara berpuasa dan tidak. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kenapa di sini ada tahapan pilihan? Kenapa di sini para Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan pilihan kepada kaum muslimin? Memberikan pilihan kepada kaum muslimin pada awalnya. Kenapa? Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, apa faedah, kenapa kok di awalnya, awal pengwajiban siam Ramadan itu tidak wajib secara mutlak? Boleh memilih antara berpuasa dengan membayar fidyah. Kata beliau, lamma kana ay as-saum ghairu ma'lufin lahum, yang mana ibadah puasa bagi mereka kaum muslimin ketika itu adalah sesuatu yang tidak terbiasa bagi mereka, suatu hal yang belum terbiasa mereka lakukan. Sementara tabiat manusia sementara tabiat manusia barakallahu fikum tidak suka dengan hal demikian. Yang mana ketentuan pada puasa itu seseorang harus meninggalkan sesuatu yang dia senangi dan biasa dia lakukan secara rutin, barakallahu fikum. Dan kalau seandainya dia berpuasa, lam tazuk ba'da halawat ba'du halawatahu wa awaqibahu al-mahmudah. Dan kalau seandainya dia berpuasa, maka dia akan meninggalkan kesenangan-kesenangan tersebut. Sementara padahal di balik itu semua ada manfaat yang besar pada ibadah shaum Ramadan, baik dalam agama ataupun dunia mereka. 6. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, memberikan pilihan supaya tidak memberatkan mereka. 6. Supaya tidak memberatkan kaum muslimin sampai pada akhirnya keadaan mereka membaik, iman mereka semakin kokoh dan kuat, semangat di dalam beribadah juga semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka dengan kewajiban yang mutlak, tidak ada pilihan. Ini sebab dari adanya pilihan tersebut. Kemudian marhalah yang kedua, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu diwajibkan untuk berpuasa secara mutlak bagi yang mampu, tidak ada pilihan. Akan tetapi ada sebuah ketentuan, yaitu barang siapa yang tertidur pada saat berbuka kemudian, maka dia tidak diperkenankan untuk makan dan minum sampai pagi hari dan dilanjutkan dengan ibadah puasa sampai malam berikutnya. Sehingga oleh karena itu, 6. Tidur pada sore hari ketika matahari terbenam pada bulan Ramadan merupakan sesuatu hal yang sangat dilarang. Karena akibatnya bagaimana? Dia tidak boleh makan dan minum dan harus melanjutkan ibadah puasa Ramadan untuk esok harinya. Sehingga oleh karena itu dia menahan diri sampai 2 hari berturut-turut tanpa makan dan minum. Disebutkan, sehingga oleh karena itu pada tahapan yang kedua ini ada suatu hal yang sangat memberatkan kaum muslimin. Pada tahapan yang kedua ini ada suatu hal yang sangat memberatkan kaum muslimin. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Dahulu para sahabat Nabi, apabila seseorang berpuasa kemudian datang waktu berbuka sementara dia tidur pada waktu tersebut, maka 6. Dia tidak boleh makan dan minum pada malam hari itu sampai pagi dan dilanjutkan untuk berpuasa besok harinya sampai 6. Terbenamnya matahari. 6. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Dan Qais bin Sirmah, salah seorang sahabat al-Ansari, dia berpuasa. Falamma hadara al-iftar hadara imra'at ata imra'atahu. Ketika datang waktu berbuka, 6, sampai waktu berbuka, dia mendatangi istrinya dan bertanya, faqala laha a'indaki ta'amun? Apakah ada makanan? Kata suaminya, kata Qais bin Sirmah, qalat la, sang istri mengatakan tidak ada. 6. Walakin antaliku fa'atlubu laka. 6. Akan tetapi saya akan mencarikan untukmu, kata istri yang solehah ini. 6. Tidak mengeluh walaupun dengan kekurangan dan kemiskinan suaminya, dan bahkan justru dia membantu, membantu suaminya. 6. Membantu suaminya. Coba kalau seandainya pada wanita-wanita pada zaman sekarang ini mendapati keadaan seperti ini, enggak ada makanan, yowes cari sendiri. 6. Salah sendiri enggak kerja. Barakallahu fikum. Sang istri di sini justru membantu. 6. Tidak mengeluh. Barakallahu fikum. Tidak ada, akan tetapi saya akan mencarikan untukmu. 6. Luar biasa. Faja'at imra'atuhu. Kemudian sang istri pun mencari keluar. Dan Qais bin Sirmah pada siang harinya dia bekerja berat, bekerja keras. Dan tatkala dia menunggu istrinya mencari makanan, dia pun tertidur. Datanglah istrinya membawa makanan dan dia melihat suaminya tertidur. Khaibatan lak, kata istrinya, malangnya nasibmu. 6. Kasihan. Gara-gara tidur enggak makan, enggak boleh makan sampai pagi, terus dilanjutkan besok puasanya sampai sore lagi 2 hari. 6. Khaibatan lak, malang sekali nasibmu, kata barakallahu fikum istrinya. falamma, dan dia pun enggak mengeluh. Qais bin Sirmah pun menjalankan syariat. Barakallahu fikum. Qais bin Sirmah pun menjalankan syariat dan dia tidak makan dan minum dan dilanjutkan puasa pada siang harinya. Falamma tasafan naharu usya alaihi. Akan tetapi pada tengah hari esok harinya dia pun pingsan. Nah, usya alaihi pingsan. Fadzukira dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan informasi ini disampaikan kepada Nabi, kisah tentang Qais bin Sirmah ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah sebuah ayat, ayat selanjutnya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Marhalah yang kedua ini dalilnya adalah barakallahu fikum, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat asyahra al-hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, kewajiban diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghilangkan pilihan. Ini kewajiban yang kedua atau marhalah yang kedua, tahapan yang kedua. Akan tetapi pada tahapan kedua ini sudah kita jelaskan ketentuan seseorang dia tidak boleh tertidur pada saat berbuka, karena akibatnya dia tidak boleh makan dan minum sampai pagi hari dan melanjutkan puasa esok harinya sampai sore hari. 6. Sampai terjadi kisah yang menimpa barakallahu fikum Qais bin Sirmah, dan berita itu sampai kepada Nabi, dan turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampai turun ayat ini, ayat setelahnya di dalam surat Al-Baqarah, dan dengan turunnya ayat ini, masuklah kita pada tahapan yang ketiga. Inilah tahapan yang ketiga yang kita amalkan sampai pada saat sekarang ini, yaitu Allah berfirman uhilla lakum, telah dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan Ramadan untuk menggauli istri kalian. Nah, jadi syariat ketika itu dahulu dia nanti tidak boleh menggauli istri pada malam hari. Nah, itu tahapan yang kedua. Pada tahapan yang ketiga ini Allah halalkan dengan turunnya ayat ini, telah dihalalkan bagi kalian pada malam siam Ramadan untuk menggauli istri kalian. Akan tetapi para sahabat makan dan minum dengan turunnya ayat ini pada malam hari di bulan Ramadan walaupun mereka tertidur, padahal tidak ada rukhsah keringanan untuk makan dan minum di dalam ayat ini. Mereka berpandangan menggauli istri saja diperbolehkan, tentu makan dan minum saja, tentu makan dan minum juga diperbolehkan, sampai Allah Subhanahu wa taala membenarkan perbuatan mereka dengan melanjutkan, dengan menurunkan lanjutan ayat dari yang kita sebutkan tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan antara cahaya fajar dengan gelapnya malam. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai pada malam hari. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itulah tiga tahapan dari siam Ramadan. Tentunya pada tahapan-tahapan tersebut barakallahu fikum banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah barakallahu fikum adanya tadarruj, adanya tahapan-tahapan di dalam menjalankan rutinitas atau aktivitas tertentu, terutama di dalam dakwah. Allah saja mewajibkan kepada hamba-hambanya, yang mana mereka itu adalah para sahabat yang kita kenal dengan keimanan yang kuat, perjuangan yang luar biasa. Barakallahu fikum, Allah masih memberikan tahapan-tahapan kepada mereka untuk membiasakan mereka. Maka di sini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya di dalam dakwah pun juga ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Barakallahu fikum. banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan di dalam menjalankan dakwah, sehingga dakwah ini berkembang, sehingga kebaikan ini tersampaikan kepada kaum muslimin dan tidak tertolak. Para ulama sering dan banyak menyampaikan nasihat, jangan sampai kita menjadi sebab sebuah kejelekan, jangan sampai kita menjadi sebab seseorang itu tidak menerima al-haq gara-gara kita. Nah, kita melihat seseorang baru di dalam majelis ini, barakallahu fikum, tentu di sana masih ada amalan-amalan mungkin yang kurang, nah, yang belum dia laksanakan atau kurang dari sisi amalan, maka kita sampaikan secara bertahap, bertahap. Barakallahu fikum, kita pertimbangkan. Nah, kita pertimbangkan apa yang kita sampaikan, apakah yang seperti ini layak dan pantas untuk kita sampaikan atau tidak. Nah, dengan itu kita harapkan dakwah ini, syariat ini tersampaikan kepadanya dengan cara yang baik dan dia pun menerimanya dengan lapang dada. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat beliau, sahabat di dalam ketika beliau mengutus salah seorang sahabat beliau untuk berdakwah, salah satu pesan beliau, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira, jangan membuat lari orang. Yassiru, permudah urusan itu, jangan dipersulit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipermudah. Nah, hal-hal yang mudah yang bisa dia terima itu diprioritaskan dan disampaikan. Tidak mengapa kita menahan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan dengan tujuan yang lebih besar kita harapkan. Barakallahu fikum, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Sebuah ilmu dia sembunyikan atas perintah dari Nabi. Sebuah ilmu dia sembunyikan. Yang mana ilmu ini juga pernah Nabi sampaikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, yaitu ilmu tentang keutamaan ahli tauhid. Keutamaan ahli tauhid bahwasannya mereka akan mendapatkan jaminan surga dan mereka akan terhindar dari neraka bagi al-muwahhidin. Abu Hurairah dengan bangga, ini merupakan pengetahuan yang luar biasa, kabar gembira yang luar biasa bagi setiap al-muwahhidin, jaminan berupa surga, terhindar dari an-nar, disampaikan. Dan ternyata di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipukul pinggulnya sampai-sampai Abu Hurairah menangis. Nah, ingin mengadu, akhirnya Abu Hurairah lari mengadu ke di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikuti sama Umar. Nah, sampai di hadapan Rasulullah barakallahu fikum, dan seketika itu juga Umar datang. Langsung Umar mengatakan, apakah engkau menyampaikan begini wahai Rasul? Kemudian Umar menyampaikan, wahai Rasul, beliau memberikan usulan, saya khawatir kaum muslimin bersandar dengan kabar gembira ini sehingga mereka meninggalkan amalan. Dan Nabi SAW pun membenarkan sikap atau usulan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, sehingga oleh karena itu para ulama menggelari Umar bin Khattab dengan Al-Mulham. Mulham, barakallahu fikum, orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali syariat-syariat di dalam Islam ini, nam itu berawal, barakallahu fikum, atas pemikiran Allah Subhanahu wa taala, mentakdirkan dari pemikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nam, barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsalitsah, aqsamus siyam. Pembahasan yang ketiga, pembagian-pembagian puasa. Nah, as-siyam wa qismani. As-siyam qismani. Puasa itu ada dua macam, wajibun wa tatawwu. Ada siam yang wajib, ada yang sifatnya tatawwu, mustahab. Wajib dan tatawwu, mustahab atau sunnah. Nah, jadi ada istilah mustahab, sunnah, tatawwu, nah, itu maknanya sama. Naam. Maknanya sama, ma utiba fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Pelakunya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak berdosa. Naam, kata para fuqaha. Namanya tatawu, mustahab, apalagi? Naam, sunnah. Naam. Wal wajib yang qasimu ila thalathati aqsam. Adapun shaum wajib itu terbagi menjadi tiga macam. Adapun shaum wajib terbagi menjadi tiga macam. Naam. Yang pertama adalah shaum Ramadan. Shaum Ramadan kewajibannya sudah jelas. Kewajibannya sudah jelas, bahkan kita katakan termasuk dari al-ma'lumah minad-dini bid-darurah. Sebuah pengetahuan yang harus diketahui. Tidak ada alasan bagi orang yang mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib atau dia tidak tahu tentang hukum dari siam Ramadan ini. Kemudian yang kedua, shaumul kafarat, puasa kafarah, shaum kafarah. Naam, kafarah yamin, kafarah nuzur. Kafarah yamin, kafarah dia bersumpah, kemudian dia membatalkan sumpahnya. Wallahi, dia katakan, sa'af'alu kadza, saya akan melakukan ini dan begitu. Nah, kemudian dia ingin membatalkan sumpahnya, maka dia wajib melakukan kafarah. Di antara kafarahnya adalah siyamu thalathati ayyam, berpuasa selama 3 hari. Atau kafarah bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Naam. Barakallahu fikum. Di antara kafarahnya adalah berpuasa selama 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Atau kafarah orang yang menggauli istrinya pada siang hari Ramadan. Sama kafarahnya berpuasa selama 60 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau putus, 6. Kalau putus diulang dari awal, 6. Kayak obat TBC, 6. Kalau putus sehari diulang dari awal. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, saumun nazar. 6. Saumun nazar. Nah, barakallahu fikum. Puasa nazar, seseorang bernazar untuk berpuasa. Bernazar untuk melakukan saum. Alillahi alayya siyam in hasala li kadza wa kadza. Dia bernazar, kalau seandainya dia mendapatkan ini dan itu, dia bernazar untuk Allah untuk melakukan siyam 3 hari misalnya. Barakallahu fikum. Maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya. Dan bagi orang yang membatalkan nazar juga harus kafarah, melakukan kafarah. Adapun kafarah dari nazar sama dengan kafarah yamin. Sama dengan kafarah yamin. Kafarah sumpah. Naam. Sama. Berpuasa 3 hari atau memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Au kiswatuhun. Au kiswatuhum. Barakallahu fikum. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Adapun pembahasan kita di sini, kita mencukupkannya dengan atau tentang puasa shaum Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu, dan juga tentang shaum tatawwu. Amma baqiyatul aqsam, adapun jenis-jenis shaum yang lainnya, fata'ti fi mawadhi'ihi, akan fi mawadhi'iha, akan datang penjelasannya pada tempat-tempatnya insyaallah. Naam, insyaallah. Barakallahu fikum. Ila huna darsuna, pelajaran kita pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.